بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار إخواني رحمني ورحمكم الله كتاب نبدأ kembali membaca kitab pada kitab Durar al-Bahiyyah dari Imam Syaukani rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang salatul Jumat yang kata beliau rahimallahu taala tajibu ala kulli mukallafin illa al-mar'ata. Salat Jumat itu wajib atas setiap mukallaf, setiap orang yang sudah akil dan balig, kecuali al-mar'ata, wanita, wal 'abda, dan budak, wal musafira, dan orang yang melakukan perjalanan, wal maridha, dan orang yang sakit. Wa hiya kasairi shalawati. Salat Jumat itu seperti salat-salat yang lainnya. Tidak ada bedanya. La tukhalifuha illa bi mashru'iyyatil khutbataini qablaha. Tidak ada yang membedakannya dengan salat-salat yang lainnya kecuali di dalam sholat Jumat itu disyariatkan adanya dua khutbah sebelum dilaksanakan sholat. Ini yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat Jumat khutbahnya dilakukan sebelum sholat, tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha khutbahnya dilakukan setelah sholat. Karena rahimahullah wa waktuha waktu zuhri, waktu salat Jumat adalah waktu zuhur. Ini mulai zawal, dari zawal. Nah, saat matahari tergelincir ke arah barat. Ala man hadaraha alla yatakhatta riqaban nasi. Bagi orang yang dia menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Wa yunsita ahala khutbataini, dan hendaklah dia diam tatkala dilakukan atau tatkala khatib sedang berkhutbah. Wa nudiba lahu at-tabkir, dan disunnahkan baginya untuk at-tabkir, bersegera mendatangi salat Jumat. Watatayyubu watajammulu, dan at-tatayyub, memakai minyak wangi, dan tajammul, berhias, mengenakan pakaian yang paling bagus. Nah, disunahkan mengenakan pakaian yang berwarna putih, itu yang pakaian yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadunu'u minal imam, dan mendekat posisinya dengan posisi imam. Wa man adraka rak'atan minha faqad adrakaha. Barang siapa yang dia mendapati satu rakaat dari salat Jumat, maka dia telah mendapatkan salat Jumat. Wa hiya fi yaumil 'idi rukhsatun. Dan salat Jumat itu pada hari Id, maka dia ada keringanan untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Syaukani menyebutkan beberapa perkara akan hukum dan juga adab-adab terkait dengan salat Jumat. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah hukum salat Jumat. Salat Jumat hukumnya adalah wajib. Nah, hukumnya adalah wajib. Wajib ain tentunya. Bagi yang terkena kewajiban, bagi yang memang terkena kewajiban di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata beliau, al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin jama'atan illa arba'atan. Salat Jumat itu wajib. Salat Jumat itu adalah hak yang wajib dilakukan atas setiap muslim yang dikerjakan secara berjamaah, kecuali empat golongan. Abdul mamlukun, yang pertama adalah hamba, budak sahaya, tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun kalau budak sahaya ini hendak melaksanakan sholat Jumat, maka bagi tuannya tidak boleh untuk mencegahnya. Tidak boleh untuk mencegahnya. Aw imra'atun, atau wanita, ini juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau seorang wanita itu melaksanakan, ikut sholat Jumat, maka itu sudah mencukupi baginya dari melaksanakan sholat duhur. Dan termasuk perkara yang bid'ah apabila seorang wanita ikut sholat Jumat, dia juga mengerjakan sholat duhur. Termasuk perkara yang bid'ah. Nah, sehingga bagi wanita, kalau dia hadir bersama dengan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat, maka cukup baginya. Nah, mencukupi dari melaksanakan sholat duhur. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan jumhur para ulama, nah, sepakat melakukan apa, berpendapat dengan pendapat yang kita sebutkan. Ausabiyun, atau anak kecil, tidak wajib baginya untuk sholat Jumat. Aumariyun, atau orang yang sakit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Wahia kata iri salawati, dan sholat Jumat itu seperti sholat-sholat yang lainnya dari sisi tata caranya. La tukhalifuha illa fi mashru'iyyatil khutbataini qablaha, tidak berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya kecuali dalam hal disyariatkan dua khutbah. Nah, dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua yang lebih ringkas, khutbah kedua tadi. Jadi khutbah kedua bukan isinya hanya doa, tidak, tetap ada mau'izah, ada peringatan, ada nasihat kepada kaum muslimin. Nah, tetapi lebih ringkas dibanding khutbah yang pertama. Dan termasuk dari fikih seseorang, manakala dia meringkas khutbahnya dan memanjangkan sholatnya, memanjangkan sholatnya. Namun sesekali dia panjangkan khutbahnya, tidak mengapa, manakala di situ memang dibutuhkan penjelasan tentang materi yang dia angkat di dalam khutbah tersebut. Nah, kemudian kata beliau, Imam Syaukani rahimahullah, waktunya, waktu pengerjaan dari sholat Jumat itu adalah waktu duhur. Sehingga termasuk kekeliruan orang yang melaksanakan sholat Jumat di awal siang sebelum matahari itu tergelincir ke arah barat. Nah, sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa apabila seseorang itu khutbah belum masuk zawal. Nah, belum masuk zawal, dia azan, diazanin oleh muadzin, kemudian khatib berkhutbah. Tetapi tatkala dilaksanakan salat, maka tidak boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur. Nah, sebelum masuk waktu zuhur, yaitu ketika matahari tergelincir ke arah barat. La ba'sa yabtada'u al-khutbahu qabla az-zawal wa la tusalli illa ba'da az-zawal. Nah, wa la tusalli illa ba'da dukhulil waqti. Tidak mengapa khatib memulai khutbahnya sebelum zawal, tetapi dia tidak boleh memulai salat salat Jumat sebelum, kecuali setelah masuk waktunya. Wa'lam man hadaraha alla yataqatta riqaban nas, dan bagi orang yang wajib mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia jangan melangkahi pundak-pundak manusia. Di sini Al-Imam Syaukani rahimallahu taala mulai menyebutkan beberapa adab terkait dengan sholat Jumat. Nah, di antaranya adalah apabila kita datang, maka janganlah kita melangkahi pundak-pundak manusia. Nah, hal ini disandarkan dalam hadis Abdullah ibnu Busar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, ja'a rajulun yataqatta riqaban nasi yawm al-jum'ati wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad adaita. Kata Abdullah ibn Busar radhiyallahu ta'ala anhu, datang seseorang salat Jumat untuk melaksanakan salat Jumat dengan melangkahi pundak-pundak manusia, ingin masuk di saf depan, mungkin demikian, dilangkahi pundak-pundak manusia. Sementara ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijlis, duduk kamu, faqad adzaita, engkau telah menyakiti saudaramu. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Baik. Adapun ancaman terkait dengan orang yang melangkahi pundak-pundak manusia pada hari Jumat dan memisahkan antara dua orang, dia sudah duduk nih, misalnya seseorang duduk dua orang, kemudian kita masuk, suruh geser, ini memisahkan namanya. Nah, ini memisahkan, gak boleh yang demikian. Baik, ya cari tempat yang kosong di mana. Nah, kalau misalnya ada tempat kosong, saudara kita bisa geser sedikit, tidak mengapa, tapi jangan sampai memisahkan dua orang yang telah mendapatkan tempat tersebut. Baik. Hadis-hadis yang berbicara tentang ancaman orang yang memisahkan antara dua orang Jumat dan melangkahi pundak-pundak manusia seakan-akan dia mengambil barang api neraka Jahannam, maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Kemudian adab yang berikutnya kata beliau, wa yunsita hadal khutbataini, dan hendaklah seseorang itu diam tatkala khatib membacakan khutbahnya. Nah, menyampaikan khutbahnya. Tatkala khatib menyampaikan khutbahnya, kecuali kalau dia ditanya oleh khatib misalnya, atau dia ingin membetulkan bacaannya khatib. Misalnya khatib lupa terkait dengan ayat, terkait dengan hadis, nah, atau keliru terkait dengan ayat, terkait dengan hadis, boleh bagi jamaah untuk membetulkan. Tidak mengapa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkhutbah, datang seorang sahabat. Kemudian dia duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal salaita ya fulan?" Apakah engkau telah salat? Lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Salli, kata Nabi SAW. Kalau begitu salatlah. Kalau begitu salatlah. Sisi pendalilannya, sahabat tadi berbicara menjawab pertanyaan dari Nabi SAW yang ketika itu sedang berkhutbah. Taib. Adapun selain perkara-perkara tersebut, maka semestinya bagi jamaah untuk diam. Beberapa ulama menyebutkan khilaf para ulama, apakah jamaah itu harus diam atau tidak terkait beberapa masalah seingat saya. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Assalamualaikum. Apakah dia harus jawab waalaikumsalam? Nah, atau dia diam. Yang kedua tasmiyatul atish. Misalnya ada orang bersin. Bersin, alhamdulillah. Apakah dia juga harus menjawab yarhamukallah? Nah, baik. Khilaf diantara para ulama, sebagian mengatakan boleh untuk menjawab salam, demikian juga menjawab doa dari orang yang bersin. Nah, menjawab doa bagi orang yang bersin. Sebagian lagi tetap mengatakan tidak boleh. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wa al-imamu yakhthubu faqad laghawta." Kata Nabi SAW, apabila engkau berbicara kepada temanmu pada hari Jumat saat imam menyampaikan khutbahnya, engkau berbicara, diamlah misalnya, maka engkau telah berbuat sia-sia. Nah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Maknanya dia tidak mendapatkan pahala dari sholat Jumat yang dia kerjakan. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Aus ibnu Aus Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Abu Dawud rahimallahu taala. Kata Aus, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ghassala yawmal jum'ati thumma ibtasala thumma bakkara wabtakara ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلقوا كان له بكل خطوة عمل سنة ajru siyamiha wa qiyamiha. Di antara keutamanya. Kata Aus ibnu Aus As-Sakhti radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ini bisa dibaca ghassala tanpa syadda, tanpa tasydid, bisa juga dibaca ghassala dengan menggunakan tasydid. Barang siapa yang dia bersuci, bisa juga dibaca man ghassala. Barang siapa yang membuat istrinya mandi, nah, makanya yang bujang segera. Barang siapa yang membuat istrinya mandi, tsumma tasala, dan dia juga mandi. Nah, subhanallah. Disebutkan oleh para ulama, dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama menjadikan istrinya mandi. Mandi janabah, bahkan ibadah. Yang kedua dia sendiri, nah, mandi. Dia sendiri juga mandi janabah dan juga mandi Jumat. Barang siapa yang mandi, bersuci dan mandi di hari Jumat dan bergegas, bersegera untuk mendatangi Jumatan, dan dia berjalan berjalan kaki, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, wadana minal imam, dan dia mendekat kepada imam, fastama'a, dan dia mendengarkan khutbah dari imam, walam yalghu, dan dia tidak melakukan perkara yang sia-sia, kana lahu bi kulli khutwatin, maka seakan-akan satu langkah yang dia lakukan itu seperti amalan satu tahun yang pahalanya terkait dengan puasa dia dan sholat dia satu tahun. Subhanallah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala terkait adab-adab mendatangi Jumatan. Nah, mandi Jumat. Walaupun khilaf di antara para ulama, ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib. Nah, maka yang berhati-hati kita ambil pendapat yang wajib. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang muhtalim, orang yang telah balig. Nah, orang yang telah balig. Kewajiban mandi Jumat itu terkait dengan orang yang akan menghadiri Jumatan, bukan terkait dengan harinya. Jangan disalahpahami. Kewajiban mandi Jumat itu terkait dengan orang yang akan mendatangi Jumatan, bukan terkait dengan harinya. Hari Jumat, nah, orang dia musafir, ya enggak wajib baginya untuk mandi. Nah, tetapi bagi orang yang akan mendatangi Jumatan, wajib baginya untuk mandi Jumat dengan tata cara seperti mandi janabah. Tetapi yang harus difahami juga, itu bukanlah kemudian menjadi cara kita bersuci. Bisa difahami ya? Kalau seseorang junub, dia ihtilam, mimpi basah, atau dia berhubungan dengan istrinya, memang cara bersucinya dengan cara mandi janabah. Setelah mandi janabah dia suci, betul? Nah, tetapi kalau mandi Jumat tidak. Dia mandi Jumat dengan tata cara mandi janabah, apa setelahnya dia suci? Jawabannya tidak. Tetap dia harus berwudu. Dia harus berwudu. Nah, baik. Makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittasala yaumal jumlah ghaslal janabati." Nah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Nah, ini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu banyak ya. Nah, terkadang disisakan sifatnya. Terkadang disisakan masdarnya. Ini sifat. Disisakan sifatnya. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian dia berangkat menuju ke masjid, Fi sa'atil ula, di waktu yang pertama, faka'annahu taqarrada badanatan. Seakan-akan dia berkurban dengan satu ekor unta. Dari mana memulainya? Dari mana membagi lima waktu tersebut? Nah, khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan dibagi dari awal matahari terbit sampai siang. Misalnya matahari terbit jam 6, duhurnya jam 12, berarti kan 6 jam, dibagi 5. Nah, dari situ dimulai waktu pertama, sa'atul ula, sa'atul thaniyah, sa'atul thalithah, dan seterusnya. Tapi ini lemah, pendapat yang ini lemah. Nah, gak ada orang mau berangkat Jumatan kok jam 6 berangkat Jumatan, gak ada insyaallah. Ya kan? Jam 7 berangkat Jumatan gak ada. Oleh karenanya pendapat yang lebih mendekati kebenaran disebutkan oleh Al-Alamah Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala adalah dimulai dari waktu orang-orang itu berangkat menuju Jumatan. Ya kira-kira jam 10 ya. Kira-kira kurang lebih jam 10 sampai jam 12, sampai imam, sampai khatib naik mimbar, dibagi 5 waktu di situ. Sehingga siapapun dia yang masuk di waktu yang pertama, maka semuanya itu seakan-akan berkurban dengan onta. Siapapun dia, jadi banyak jumlahnya, bisa banyak gitu, yang masuk di jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Nah, terus yang ketiga seakan-akan berkurban dengan kambing. Yang keempat seakan-akan berkurban dengan ayam. Yang kelima seakan-akan dengan telur. Nah, dan malaikat berdiri di pintu-pintu masjid untuk mencatat. Ditutup catatan itu tatkala khatib naik mimbar. Maka bersegera mendatangi Jumatan. Jangan main futsal, jangan berenang, yang kalau itu kemudian menjadikan kita telat mendatangi Jumatan. Takdir, nah, bersegera mendatangi Jumatan. Baik. Wa nudiba lahu at-takiru. Ini yang tadi kita sebutkan, disunahkan untuk bersegera mendatangi Jumatan. Disunahkan untuk bersegera mendatangi Jumatan. Dan ini amalannya para salafus saleh, para sahabat demikian. Mereka nah, bersegera nah, mubadarah bersegera mendatangi sholat Jumat. Yang kalau biasanya mereka melakukan qailulah, istirahat, tidur sebentar sebelum duhur. Nah, disunahkan sebelum duhur untuk qailulah, istirahat sebentar, walaupun tidak tidur. Nah, tapi istirahat. Nah, pada hari Jumat mereka melakukan qailulahnya khusus pada hari Jumat, dilakukan setelah Jumatan, tidurnya setelah Jumatan. Nah, setelah Jumatan. Di sini juga ada hasuman ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, syaitan itu tidak pernah istirahat siang. Syaitan itu enggak pernah istirahat siang. Maka istirahatlah oleh kalian, istirahat sianglah oleh kalian. Nah, ini tuntunan di dalam Islam, istirahat siang. Dan lebih disunnahkan adalah sebelum duhur qailullah. Adapun setelah duhur mau tidur silakan, tidak mengapa. Nah, tetapi yang afdal adalah sebelum duhur. Yang afdal sebelum duhur disebutkan oleh Al-Alamah Ibnu Baz rahimallahu taala. Apa kalau setelah duhur boleh? Jawabannya boleh, hukumnya boleh-boleh saja, silakan. Nah, tapi kalau kita mencari yang afdal, istirahat, nah, sebelum duhur. sebelum zuhur istirahat. Qaidullah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwasanya seseorang itu mandi dikarenakan dia hendak mendatangi Jumatan, bukan dikarenakan harinya. Hal ini didasarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abdullah. Kalau ada nama Abdullah dari Nafi, dari Nafi, dari Abdullah, maka Abdullah siapa yang dimaksud ini? Ada azam. Siapa azam? Dari Nafi, dari Abdullah. Abdullah siapa yang dimaksud? Abdullah Ibnu Umar. Ahsanta barakallahu fiik. Nah. Jadi kalau kita belajar mustalah, terkadang rawi itu hanya disebutkan Abdullah. Padahal nama Abdullah kan banyak ya. Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As. Nah, di situ ada kisi-kisinya. Kalau disebutkan rawi sebelumnya dari Nafi, dari Abdullah, maka yang dimaksud Abdullah di sini adalah Abdullah Ibnu Umar. Karena Nafi itu adalah bekas budaknya Abdullah Ibnu Umar dan dia termasuk murid kepercayaannya Abdullah Ibnu Umar selain anaknya sendiri. Nah, siapa anaknya? Ada Umar. Umar hadir. Siapa anaknya Abdullah Ibnu Umar? Umar. Ya Nafi itu. Nah, adapun bekas budaknya adalah Salim. Aywa, barakallahu fiik. Baik. Salim Maula Ibnu Umar. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza arada ahadukum ayati al-jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian hendak mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Kemudian adab Jumat, salat Jumat yang berikutnya mendatangi salat Jumat adalah at-tathayyub. Memakai minyak wangi. Nah, memakai minyak wangi. Ini berdalil dengan hadis yang umum atau berdalil dengan ya, nah, hadis yang umum. Demikian juga at-tajammul, berhias, mengenakan pakaian yang paling baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Nah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berhadis secara umum. Kalau secara khusus tidak ada. Harus memakai minyak wangi. Secara khusus. Dalil secara khusus. Harus memotong kuku, potong kumis. Secara khusus tidak ada. Nah, tetapi masuk dalam keumuman hadis at-tajammul itu tadi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wadunuhu minal imam. Dan mendekat posisinya itu dari imam, mendekat kepada imam. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Aus Ibnu Aus. Nah, mendekat kepada imam. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَهَا. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, misalnya dia telat, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat. Nah, khutbah di dalam sholat Jumat itu termasuk syarat sah sholat Jumat. Nah, jadi kalau seseorang menegakkan Jumatan harus ada khutbah, dua khutbah itu. harus ada dua khutbah. Kalau misalnya hanya ada dua orang, misalnya ya satu jadi khatib. Nah, khutbah. Tayyib. Tidak mengapa. Nah. Dan tidak dibatasi sholat Jumat itu dengan jamaahnya dengan jumlah minimal tertentu. Tidak. Sebagaimana tadi kita sebutkan, sholat Jumat seperti sholat-sholat yang lain yang dikerjakan secara berjamaah. Sementara sholat jamaah itu minimal bisa terwujud adalah dengan adanya dua orang, imam, makmum. Nah, sehingga gak harus jamaahnya kurang dari 40 berarti gak sah. Tidak. Nah, tidak demikian. Dan tidak boleh seseorang itu mendengarkan khutbah dari rumahnya misalnya atau di luar gitu. Nah, kemudian tatkala selesai khutbah baru dia berangkat menuju ke masjid. Tidak boleh yang demikian. Nah, kecuali kalau memang ada uzur misalnya sakit, nah atau yang bagaimana. Nah, tapi kalau tidak ada uzur maka tidak boleh dia mendengarkan khutbah dari dalam rumahnya, dari dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah. Nah, ayat ini disebutkan oleh para mufassirin sebagai dalil untuk at-tabkir, bersegera mendatangi sholat Jumat. Nah, bersegera mendatangi sholat Jumat, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, terlebih apabila telah dikumandangkan azan yang kedua, kalau di sana ada dua azan. Azan yang mengharuskan orang yang wajib Jumatan untuk menghadiri Jumatan. Bahkan kalau dia berjual beli. Nah, seorang baik misalnya, seorang penjual menawarkan barang. Penjualnya ini perempuan misalnya, kan gak wajib sholat Jumat. Nah, mustari, orang yang beli ini adalah seorang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Setelah azan, kok masih berlangsung transaksi, maka transaksinya ini transaksi yang fasid, transaksi yang rusak. Nah, tidak sah, rusak, nah, batal secara akadnya, secara akad batal. Sampai demikian, tayyib. Bagaimana kalau seseorang ketinggalan, nah, tidak mendapatkan sholat Jumat, dia dapati sampai di masjid telah selesai sholat Jumat, ya dia sholat duhur. Dia sholat duhur 4 rakaat. Dia sholat duhur 4 rakaat. Wahia fi yaumil idi rukhsatun, dan sholat Jumat itu pada saat hari raya Id, maka dia mendapatkan rukhsah. Nah, boleh melaksanakan, boleh melakukan sholat Jumat, boleh juga tidak. Datang banyak hadis dan asar terkait dengan perkara tersebut. Apabila berkumpul dalam satu hari sholat Jumat dan sholat Id, nah, maka bagi yang telah melaksanakan sholat Id, maka dia diberikan kelonggaran. Boleh melaksanakan sholat Jumat, boleh dia melaksanakan sholat duhur di rumahnya. Melaksanakan sholat duhur di rumahnya. Nah, dia kerjakan bersama dengan keluarganya. Tapi kalau ingin berangkat sholat Jumat, ya silahkan. Baik. Hanya saja bagi imam atau bagi takmir, nah, yang bertanggung jawab terhadap sebuah masjid, hendaklah dia tetap menegakkan sholat Jumat untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum sempat melaksanakan sholat Id untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Baik. Di antara hadis mungkin bisa kita sebutkan di antaranya hadis Zaid ibn Arqam. Hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu. Ana Muawiyah ibn Abi Sufyan sa'alahu. Bahwasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan bertanya kepada Zaid ibn Arqam. Hal syahadta ma'a Rasulillah aidaini ijtama'a fi yawmin wahidin? Apakah kau pernah menyaksikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidain, berkumpulnya dua aid, nah yaitu Idul Fitri atau Idul Adha dengan sholat Jumat, nah, pada satu hari? Qala na'am, maka Zaid bin Arqam menjawab iya. Qala kaifa sana'a, maka Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian bertanya, terus apa yang beliau perbuat, apa yang beliau lakukan? Qala Zaid bin Arqam kemudian menjawab, shalla al-Eid, beliau melaksanakan sholat Eid di pagi harinya. Thumma rakhasa fil Jum'ah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan terkait dengan melaksanakan sholat Jum'ah. Zaid bin Arqam melanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syaa'a ayyusalliya falyusalli, barang siapa yang menginginkan untuk sholat Jumat, silahkan untuk sholat, silahkan untuk sholat. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diperkuat dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'akum, atau kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qad istama'a fi yawmikum hadha 'idani. Nabi mengatakan, qad istama'a, sungguh telah berkumpul pada hari kalian ini, sekarang ini, dua 'id. Nah, faman syaa'a ajza'ahu, barang siapa yang dia telah melaksanakan sholat Id, maka sholat Id yang dia kerjakan telah mencukupinya dari melaksanakan sholat Jumat. Faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'una. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia telah melaksanakan sholat Id, maka sholat Id yang dia kerjakan telah mencukupi bagi dirinya dari melaksanakan sholat Jumat. Nah, adapun kami, maka kami akan menegakkan sholat Jumat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga apa yang disebutkan oleh seorang tabi'in, Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Nah, kata Atha' bin Abi Rabah, shalla bina ibnu Zubair fi yaumi Eidin, fi yaumi Jum'atin. Kata Atha' bin Abi Rabah, kami melaksanakan sholat Eid di hari Jum'at bersama dengan Abdullah ibnu Zubair, tatkala beliau menjadi penguasa Mekah dan Madinah. Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, putra dari Zubair ibnu Al-Awwam. Awalan nahari, di awal siang, ya, biasa di pagi hari kan sholat Id. Thumma ruhna ila al-jum'ati falam yakhruj. Kemudian setelah melaksanakan sholat Id, ya kami pulang ke rumah-rumah kami masing-masing. Setelah itu kami pergi lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, kata Atha' bin Abi Rabah. Falam yakhruj ilaina, tetapi Abdullah bin Zubair tidak keluar, tidak keluar untuk berkhutbah pada hari Jumat dan juga untuk mengimami kami pada sholat Jumat. Fasolaina wihdanan, maka kami sholat sendiri-sendiri. Nah, karena seorang khalifah, penguasa, nah, tapi tidak keluar. Wa kana Ibnu Abbas bin Thaif, ketika kejadian itu, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, itu sedang berada di Thaif. Falamma qadimna dzakarna dzalik, maka tatkala Abdullah Ibnu Abbas datang kepada kami, maka kami ceritakan hal demikian. Nah, sholat Id di hari Jumat, Abdullah bin Zubair mengimami kami sholat Id. Tapi saat akan dilaksanakan sholat Jumat, Abdullah bin Zubair tidak keluar mengimami kami. Faqala asaba sunnah, maka kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair itu sudah tepat di atas sunnah. Perkataan sahabat asaba sunnah itu memberikan hukum marfu. Nah, ini sebuah kaidah dalam ilmu mushalah. Kalau ada perkataan sahabat asaba sunnah, itu maknanya adalah hukmu raf'i. Nah, raf'un hukumnya hukum rafa', maksudnya adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas tidak akan berani mengatakan itu sesuai dengan sunnah. Nah, kecuali memang itu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab idza sama'a 'aidani sana'a mithlu hadza. Mithla hadza. Kata Abdullah bin Zubair, aku melihat Umar bin Khattab apabila berkumpul antara Idul Fitri atau Idul Adha dengan sholat Jumat, maka beliau mengerjakan seperti ini, seperti yang disebutkan atau seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Nah, itu apabila Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Nah, bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id, maka ada keringanan baginya untuk tidak menghadiri Jumatan. Nah, rukhsah silahkan untuk diambil, dan Allah itu mencintai hambanya yang mengambil rukhsah. Kan tidak sering ya kan? Nah, ambil, kerjakan sholat di rumah. Nah, berjamaah bersama dengan keluarga. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mungkin untuk menyempurnakan faedah terkait dengan sholat sunnah setelah Jumat. Nah, sholat sunnah setelah Jumat datang beberapa riwayat di dalamnya. Baik. Hingga kemudian, dan juga ini terdapat titik perselisihan di kalangan para ulama, apakah 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian dikompromikan oleh Syekhul Islam Utsaimiyah rahimahullah taala dengan jawaban yang sangat bagus. Kata beliau, kalau sholat itu dilakukan, sholat sunnah itu dilakukan di masjid, maka sholat sunnah Jumat itu 4 rakaat dengan 2 rakaat salam. Berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, apabila kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila engkau hendak melaksanakan salat setelah Jumat, maka kerjakanlah 4 rakaat. Langsung. Nah, di masjid. Kalau sholat sunnahnya itu dikerjakan di rumah, maka kita mengambil dalil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu 2 rakaat. 2 rakaat. Ini yang afdal, kata beliau rahimallahu taala. Kalau sholat sunnah itu kita kerjakan di masjid, maka 4 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, kalau sholat sunnah itu kita kerjakan di rumah, maka 2 rakaat. Karena masing-masing ini dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, kalau dia mengerjakan 2 rakaat di masjid, ya tidak mengapa. Hukumnya la ba'sa, tidak mengapa. Tapi kalau dia ingin mengambil yang afdal 4 rakaat. Demikian juga kalau dia di rumah hendak melaksanakan 4 rakaat, ya tidak mengapa. Nah, itu terkait dengan sholat sunnah setelah Jumat. Demikian juga, nah, di sana ada sholat sunnah mutlak. Nah, saat menunggu khatib naik mimbar, dua rakaat salam, naik lagi dua rakaat salam. Nah, salat sunah mutlak boleh yang demikian. Tayyib. Kemudian apabila kita masuk masjid, kemudian imam berkhutbah, apa yang kita lakukan? Apakah langsung duduk apa salat tahiyatul masjid? Nah, dari hadis yang tadi kita sebutkan, nah, ada yang masih ingat, Zam? Siapa nama sahabatnya, Zam? Yang datang itu, Zam? Siapa, Mar? Yang ditegur oleh Nabi, hal salaita ya fulan. La ilaha illallah. Saya tadi terlintas. Lupa ya? Baik. Nah, dari hadis yang tadi kita sebutkan, tatkala sahabat tadi itu masuk dalam keadaan Nabi berkhutbah, kemudian dia langsung duduk, ditegur oleh Nabi SAW, apakah engkau telah melaksanakan sholat? Maksudnya adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, belum ya Rasulullah, maka sholatlah dahulu, baru duduk. Maka yang lebih utama, seseorang yang terlambat misalnya masuk masjid dalam keadaan khatib menyampaikan khutbahnya, dia sholat dua rakaat, baru kemudian dia duduk. Baru kemudian dia duduk. Kalau sedang azan, apakah berdiri? Nah, kalau sedang azan, apakah berdiri? Diri. Nah, baru kemudian selesai azan melaksanakan sholat. Baik. Menjawab azan hukumnya adalah sunnah. Menjawab azan hukumnya adalah sunnah. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala dikumandangkan azan, beliau pernah sambil ngobrol begitu dengan sahabat yang lain. Nah, pernah ngobrol bersama dengan sahabat yang lain. Kalau seandainya tidak ada hadis yang mengkisahkan beliau ngobrol bersama dengan yang lain, niscaya tentu, nah, menjawab azan itu hukumnya wajib, menghukumnya wajib. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, kan begitu. Itu kan fi'il amr, apabila kalian mendengar azan maka ucapkanlah, itu kan perintah. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tetapi derajat atau kedudukan wajib yang asalnya wajib dalam hadis ini diturunkan dengan hadis yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak menjawab azan. Beliau berbicara dengan sahabat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang sementara saya pegang, nah, adalah apabila dikumandangkan azan dan kita terlambat, langsung saja sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid. Baik, agar justru kita tidak tertinggal dari faedah mendengarkan khutbah. Nah, agar kita tidak tertinggal dari faedah mendengarkan khutbah. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya untuk kita semua. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Yeah. Hmm. Tetapi ketika kita mau masuk, misalkan di sampai 2 atau sampai 3 itu masih ada yang kosong, terus belakangnya juga masih kosong, boleh enggak kita berjalannya mengular, jadi tidak memisahkan orang yang kita sebut. Kemudian misalkan kita masih di tempat kerja, wajiban harus diwajibkan mandi sebelum menghadiri sholat Jumat. Kemudian yang ketiga tadi kan, misalkan terlambatnya satu rakaat itu masih mendapat hukumnya, tetapi kalau sudah mendapati jumlahnya itu selesai, kan kita sudah duduk. Tapi misalkan kalau kita mendapati imamnya itu sudah rukuk, terus mau takbir untuk sujud, itu gimana? Baik. Pertanyaan pertama, bolehkah kita berjalan dengan cara mengular? Nah, boleh. Jawabannya boleh. Silakan. Nah, silakan. Yang penting tidak, jangan sampai kemudian melangkahi pundak-pundak manusia. Nah, melangkahi pundak-pundak manusia. Baik. karena itu akan mengganggu. Kemudian yang kedua, apabila kita bekerja, apakah kita juga diwajibkan untuk mandi tatkala hendak mendatangi Jumatan? Nah, memang yang utama mandi Jumat itu dilakukan adalah saat kita akan mendatangi Jumatan. Nah, saat kita akan mendatangi Jumatan itu yang lebih utama. Kalau itu tidak mampu, ya dari pagi. Dari pagi. Nah, kita niatkan mandi Jumat dari pagi. Paginya itu kita berangkat ke kantor. Nah, itu kita mandi Jumat di situ. Boleh yang demikian. Nah, yang demikian boleh. Baik. Ada kisah salah seorang sahabat yang datang juga terlambat dalam menghadiri Jumatan. Dia dari ladangnya. Nah, dia dari ladangnya sudah berpeluh begitu. Nah, berarti menunjukkan sahabat ini tidak mandi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengatakan kepada sahabat tadi untuk mengulang, nah, atau untuk menyuruh sahabat tadi untuk mandi terlebih dahulu. Baik, sehingga kalau seseorang mendatangi Jumatan dalam keadaan dia memang tidak sempat mandi Jumatan, salat Jumatnya sah insyaallah. Salat Jumatnya sah insyaallah. Nah. Kemudian pertanyaan ketiga. Apa tadi Mas Didi? Misalkan mendapatinya itu. Oh iya, saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana kalau makmum masbuk dia mendapati imam telah selesai dari ruku pada rakaat yang kedua, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dengan tetap sholat Jumat dua rakaat, karena dia masih bersama dengan imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu. Nah, imam itu diangkat untuk diikuti dan jangan diselisihi. Baik. Jadi misalnya juga masuk saat dalam kondisi imam tasyahud akhir. Ya sudah, kita ikut tasyahud akhir, kemudian kita tambah dua rakaat. Nah, kecuali kalau kita betul-betul tertinggal. Nah, tertinggal sudah selesai, maka yang harus kita lakukan adalah sholat duhur. Nah, sholat duhur. Wallahu ta'ala alam insya'ala. Ada lagi? Ada lagi? Membiasakan anak yang sudah berumur 7 tahun untuk sholat 5 waktu itu kan kita biasakan untuk sholat 5 waktu. Khusus untuk sholat Jumat, karena pengkondisiannya kan kadang masih anak, itu masih suka bermain. Sholat untuk sholat Jumat itu apakah kita sebenarnya sholat di rumah saja atau tetap kita bawa ke masjid? Misalnya, pengalaman kalau sudah kita ikut bawa ke masjid, di sana juga ada anak-anak, terus kemudian mereka saling bicara. Terus kita istilahnya kalau bicara, kan kita istilahnya termasuk berbuat sia-sia. Terus kita misalnya dengan perbuatan misalnya dicubit, itu apakah juga termasuk dari perbuatan yang sia-sia? Baik. Membiasakan seorang anak, apalagi yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz sudah usia 7 tahun ke atas, termasuk perbuatan yang ahsan, bagus secara asalnya, demikian. Namun di sana ada beberapa kondisi-kondisi yang memang kalau memang seorang anak belum bisa untuk kemudian tenang di dalam masjid, tidak mengapa untuk tidak kita bawa terlebih dahulu ke masjid. Nah, demi maslahat yang jauh lebih besar. demi maslahat yang jauh lebih besar. Terkecuali kalau misalnya, nah kita coba terlebih dahulu sekali belum bisa, ya sudah nanti di rumah dulu. Sambil kemudian diberikan pengertian. Nah kamu sementara nggak boleh ikut Abi ke masjid. Nah, atau tidak Abi ajak ke masjid terlebih dahulu, karena masih belum bisa tenang, mengganggu jamaah yang lain misalnya, terutama kalau sedang khotib berkhutbah, misalnya demikian. Baik. Karena usia tamyiz yang usia 7 tahun itu tidak mutlak. Nah, terkadang bergantung dengan daya nalar masing-masing anak. Ada yang sudah paham, ada yang setengah paham, ada yang belum paham sama sekali. Nah, baik. Itu demikian. Kemudian jangan sampai justru kemudian kita bawa, kitanya yang sibuk sendiri. Nah, kita bawa rame mengganggu yang lain, kitanya yang sibuk sendiri justru. Tidak, tinggal di rumah saja. Tinggal di rumah terlebih dahulu. Nah, diajari, diberikan pengertian. Kalau sudah betul-betul paham, mengerti, dicoba sekali, dua kali, tiga kali. Kalau sudah bisa menyesuaikan, tidak mengapa yang demikian. Nah, tidak mengapa. Baik. Kemudian terkait dengan memukul, nah, mencubit misalnya pada perkara-perkara tersebut. Karena memang asalnya dia belum berkewajiban menghadiri, nah, semestinya ya jangan diajak dulu sehingga kita tidak memukul atau mencubitnya, terkecuali kalau itu dalam rangka mendidik. Nah, itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi umur berapa? 10 tahun kan begitu. Kalau umur 10 tahun dia nggak mau sholat, pukul. Nah, tetapi kalau pada perkara-perkara yang di situ memang diperlukan, misalnya untuk mengajarkan adab dan lain sebagainya, walaupun belum berumur 10 tahun, boleh bagi orang-orang yang memang berhak untuk memukul. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan terkadang anak-anak itu lebih bermanfaat pukulan dibanding ucapan. Anak-anak itu terkadang lebih bermanfaat pukulan dibanding ucapan. Berapa banyak beliau sebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau sebutkan berapa banyak seorang mudarris, seorang guru, seorang orang tua, mengucapkan sesuatu sampai istilahnya, suaranya udah nggak habis, nggak didengar, nggak dijalankan. Tapi dengan satu, pukulan, oh langsung anaknya, gitu ya. Terkadang anfa' lebih bermanfaat dibanding ucapan. Anak-anak, bahkan beliau, rahimahullah ta'ala, mengkritik. Teori yang sebagian diadopsi kaum muslimin dari orang-orang kafir. Apa? Seorang anak itu gak boleh dipukul. Jangan berlaku keras. Dan yang semisalnya dengan demikian. Nah, kata beliau itu teorinya orang-orang kafir. Kata beliau rahimah. Tapi yang harus kita sadari juga, memukul itu dalam rangka mendidik. Anak bohong misalnya, dikasih tahu dulu tentunya, jangan bohong, jangan ini, diulangi lagi, jangan bohong, diulangi lagi. Boleh bagi orang tuanya, bagi gurunya, orang-orang yang memang memiliki kompetensi di dalamnya, untuk memberikan pukulan takdiban dalam rangka mendidik, demikian ya. Baik, wallahu taala alam bissawab. Tafadhal. Saya itu pernah lupa melakukan waktu sholat zuhur dalam keadaan absurd. Dan di masjid dan mengimami manusia imam jamaah. Sesampai rumah itu pulang itu teringat. Bahkan baru ya. Tadi saya mandi, saya bilang lagi di rumah dulu. Yang saya ingat itu bagaimana makmurnya itu. Masya Allah. makmumnya sholatnya sah. Makmumnya sholatnya tetap sah dan tidak perlu untuk diulang. Ada kisah Hamqa, tapi kisah ini kisah yang disebutkan orang-orang Syiah. Seorang mengimami, kemudian selesai dia mengimami salam gitu, dia menghadap Insyafa, menghadap kepada makmum, dia katakan, silakan kalian ulangi sholat-sholat kalian, sesungguhnya saya tadi dalam keadaan junub. Imamnya ditempeleng. Tapi itu kisah yang disebutkan oleh orang Syiah. Nah, dan tidak benar yang demikian, pemahaman demikian. Makmumnya sholatnya tetap sah. Adapun bagi imam, maka wajib baginya untuk mengulang sholatnya. Mengulang sholat. Tidak perlu kemudian antum SMS satu-satu. Tadi jemaahnya siapa ya? Di SMS satu-satu. Nah, Pak, tadi sholatnya diulang. Enggak. Sholatnya makmum sah. Tetap sah. Tapi imam, dia harus mengulang. Imam harus mengulang. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan apa yang dekat, masa-masa yang dekat terkait dengan apa yang masing-masing kita ketahui. Maka nasihat saya yang pertama, sibukkan diri kita dengan perkara-perkara ibadah. Jangan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Bela yang ini, bela yang itu. Jangan. Sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Baik. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah tidak ikut-ikutan dalam perkara yang demikian. Tidak ikut-ikutan dalam perkara yang demikian. Ya kalau kemudian didatangi seseorang, ya kita jawab, ini kan bukan kewajiban Pak, ini kan hak. Hak. Insya Allah saya taati siapapun yang jadi. Insya Allah. Sama-sama muslim. Sama-sama muslim. Insya Allah saya taati. Ahlus Sunnah demikian. Jangan ikut hiruk pikuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang demikian. Mencela yang ini, membela yang ini, atau mencela yang itu, membela yang itu. Jangan, sudah. Baik. Sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian apabila di hari H, nah, ya jangan kemudian kita juga menampakkan gitu. Nih, saya enggak ikut-ikutan keliling sana sini jalan sana. Ngapain ya gitu. Nah, begitu nanti tersandung masalah, baru. Sudah, kalau memang di rumah, ya sudah di rumah. Bersama dengan anak-anak, keluarga. Jangan juga keluyuran. Akan timbul fitnah kalau itu bisa menjadikan fitnah. Nah, kayak malah enggak ini malah pergi misalnya. Timbul fitnah, ya sudah di rumah saja. Nah, terkecuali kalau memang di rumah ada perkara-perkara yang menghalangi, kita bisa di rumah. Rumah kita sampingnya misalnya TPS misalnya. Nah, kalau di rumah terus kan ketahuan. Ya sudah silaturahmi kemana lah gitu. Nah, entah ke pakde, ke nenek atau ke mana. Misalnya. Karena memang di sebagian tempat didatangi. Nah, ya ikhwah gitu. Kok ini sudah jam segini? Dilihat kan datanya kan ada. Loh, ini Mas Fulan kok belum datang. Didatangi di rumah. Assalamualaikum. Mas ini loh Mas, belum ini loh. Yuk. Wah. Ini gimana kita? Kan wah, gimana ya? Itu kan nasihat saya, antum silaturahmi kemana? Oh gitu saja. Iya, nanti pulangnya pas sudah selesai itu acara baru pulang ke rumah. Jadi kalau pas dicari kan enggak ada. Masnya oh lagi pergi misalnya. Baik. Nanti lama-lama lah paham sendiri insyaallah. Tapi tidak perlu kemudian kita tampakkan, gembar-gemborkan gitu. Saya enggak nyoblos, saya enggak ngapain ya. Nah. Yang penting kita tidak ikut-ikutan. Dan kita sudah yakini itu adalah agama, demokrasi itu agama. Bayangkan suara seorang alim dengan sekarang ini, subhanallah, orang gila aja disuruh nyoblos, orang gila. Nah, begitu ya, betul ya aturannya. Nah, suara seorang yang subhanallah hafal Al-Quran misalnya, mengerti hadis, nilainya sama dengan orang gak waras. Ini timbangan dari mana? Dari Yunani, bukan dari Islam. Jangan ikut-ikutan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pemimpin yang baik, yang saleh. Nah, kata Imam Abu Ali Fudhalim Uyayyah rahimallahu taala, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya doa itu akan aku tujukan untuk penguasa. Karena manfaatnya kembali kepada penguasa dan kembali kepada masyarakat. Nah, wallahu taala alam bissawab, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya semata-mata datang dari kekeliruan dan was-was dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.